Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari liputan6.com yang berjudul 5 Alasan Anda Tak Bisa Menjadi Kaya. Perencana keuangan terkemuka Jocelyn Blackhoods mengungkapkan, sebagai penasihat keuangan, dirinya telah bertahun-tahun membantu banyak orang mengatasi permasalahan keuangan sehingga mereka bisa masuk dalam kategori sehat secara finansial. Jalan menjadi kaya memang berbeda-beda untuk setiap orang. Namun meskipun jalan tersebut berbeda-beda, tujuannya hanya satu, yaitu menjadi merdeka secara finansial untuk mencapai segala tujuan hidup. Jocelyn mengungkapkan ada beberapa jalan yang sama yang ditempuh oleh beberapa orang untuk bisa menjadi kaya. Namun ada juga jalan yang sama ditempuh sehingga orang sulit untuk bisa menjadi kaya. Berikut 5 alasan mengapa banyak orang sulit untuk bisa menjadi kaya. Yang pertama adalah Anda menggunakan uang layaknya sudah kaya. Sebagian orang yang sudah mampu secara finansial memilih gaya hidup layaknya orang kaya, seperti berlibur atau membeli barang bermerek. Namun sayangnya, untuk kebutuhan tersebut, Anda menggunakan kartu kredit. Parahnya, banyak orang menggunakan kartu kredit melebihi kemampuan untuk membayar. Nah, di sini masalah bermula. Selain cukup besar, bunga kartu kredit sistemnya adalah revolving atau bunga berbunga. Hal ini kadang menjadi jalan bagi seseorang yang sebenarnya sudah cukup sehat secara finansial, namun justru kemudian menjadi bangkrut. Yang kedua adalah tidak memiliki rencana yang jelas. Tanpa tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang, Anda akan sulit untuk bisa menjadi kaya. Pasalnya, tujuan akan menjadi tumpuan bagi Anda untuk menghitung keperluan dan menyimpan dana. Tujuan menjadi langkah awal untuk menjadi sukses secara finansial. Jadi, mulailah membuat daftar tujuan finansial Anda dan jalankan satu persatu. Yang ketiga, tidak memiliki dana darurat. Teori dalam perencanaan keuangan, Anda harus memiliki dana cadangan atau dana darurat minimal 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Hal ini memang lebih mudah untuk diucapkan jika dibandingkan harus menjalaninya. Biasanya banyak orang menggunakan dana darurat tersebut untuk kebutuhan yang seharusnya tidak diperlukan. Dampaknya sangat fatal jika terjadi sesuatu dengan keuangan Anda, dana cadangan tersebut tidak tersedia lagi. Yang keempat, terlambat untuk memulai. Meskipun pendapatan bulanan Anda lebih jauh dibandingkan dengan pengeluaran, namun jika Anda tak mulai menyimpan dana Anda, maka besar kemungkinan Anda sulit untuk menjadi kaya. Banyak alasan yang membuat Anda menunda untuk menabung, bulan depan saja atau setelah bonus keluar saja. Alasan-alasan tersebut justru membuat Anda sulit untuk menjadi kaya. Jadi, yang terpenting adalah komitmen untuk memulai. Yang kelima, lebih banyak mengeluh dibandingkan berbuat. Aku tidak akan pernah bisa keluar dari cengkeraman hutang. Hal tersebut banyak sekali dikeluhkan oleh banyak orang. Padahal orang-orang tersebut belum mencobanya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah memulainya. Jangan hanya banyak bicara dan mengeluh, namun tidak melakukan tindakan apapun. Mulailah melunasi hutang dan menabung. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini, dan silakan cek link di bawah ini untuk membaca artikelnya langsung di liputan6.com. Salam sukses!